dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, saya kunu fi akhir zaman, kata Nabi, akan muncul di akhir masa nanti, di riwayat lain fi akhir ummati, di akhir-akhir umatku, dajjalun kadzabun, orang pintar yang biasa berdusta. Tapi dustanya bukan urusan dunia. Kalau urusan dunia, umat jahiliyah lebih jagoan. Tidak sedikit orang pintar-pintar sekarang. S1, S2, S3, S-nya banyak sampai dingin. Belajarnya sampai ke Amerika, ada yang ke Belanda, ada yang ke McGill. Ulang-ulang, semua agama sama. Menuju pada Tuhan yang sama. Allahu Akbar. Jangankan kita, orang jahiliyah, bisa ikutan kaget tuh. Bisa kaget dengan itu. Itu ada di hadis Muslim. Halaman 111, jilid pertama, nomor hadis yang ke-6, posisi paling kiri. Dari Abu Hurairah, radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, saya kunu fi akhir zaman, kata Nabi, akan muncul di akhir masa nanti, di riwayat lain, fi akhir ummati, di akhir-akhir umatku, dajjalun kadzabun, orang pintar yang biasa berdusta. Tapi dustanya bukan urusan dunia. Kalau urusan dunia, umat jahiliyah lebih jagoan. Ya, dusta dalam berdagang, dusta dalam bermuamalah. Ini urusan agama. Yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu abakum. Mereka akan bicara masalah agama yang membuat kamu kaget. Jangankan kamu, orang dulu pun bisa ikutan kaget, kata Nabi. Dengan kalimatnya, orang jahiliyah ketika datang pada Nabi masih mengatakan begini, Muhammad, kita memang beda, tapi jangan sampai perbedaan kepercayaan kita ini menjadikan kita berselisih. Udah gantian aja lah, kami malam ini menyembah Tuhan kamu, besok kamu sembah Tuhan kita. Sampai turun surah Al-Kafirun itu, kuliah ayuhal kafirun la'budu ma ta'budu. Sebodoh-bodohnya orang jahiliyah masih mengatakan kita beda. Sepintar-pintar orang sekarang mengatakan semua agama itu sama. Itu kalau kedengaran sama orang jahiliyah, kaget itu pasti. Timur Tengah, Masya Allah, fasilitas-fasilitas favoritnya, pulang-pulang kasih mobil, tiba-tiba fatwanya berubah, gitu kan? Masya Allah, kasih kedudukan, tiba-tiba pikirannya lain, ada yang mengatakan begitu. Saya mesti tafsir ya, kalau dalam ayat Quran tidak disebutkan siapa tokohnya, kapan kejadiannya, maka kejadian itu akan selalu terjadi di setiap zaman, dengan tokoh-tokoh yang berbeda. Akan ditemukan oleh Anda, orang-orang merasa alim, tapi misalnya, maaf, penghafal Quran volley itu ada. Quran surah ke-35 ayat 32 ya, sampai 33, posisi paling kiri sebelah atas. Wa minhum zalimun li nafsi, ada penghafal Quran yang zalim. Hafal Quran tapi menipu, ada. Ada itu, saat sedang menipu lupa ayatnya. Ada. Dia hafal Quran, hafal tahu berbohong itu enggak boleh, mencuri enggak boleh, melanggar ketentuan Allah, Allah enggak boleh, tapi bisa mengatakan, "Oh, semua agama sama." Ini boleh, ini toleran, ini begini, ini begitu, Masya Allah gitu. Tapi berbeda dengan ketentuan Allah. Atau ada yang mengolok-olok, orang mau baik dia olok-olok misalnya, itu gak boleh. Itu ada ayat langsung di situ, Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 140, posisi paling kiri, sebelah bawah. Qad nazzala 'alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'hum. Dan telah tetap ketentuan di dalam kitab Al-Quran, kalau Anda mendengar ada ayat-ayat Allah diingkari, tapi tidak disebutkan siapa namanya, itu tandanya di setiap masa selalu ada yang begitu. Wa yustahza'u biha, atau minimal mengolok-olok. Ada pengingkaran langsung terhadap ayat-ayat Allah, ada yang mengolok-olok, bahkan ada yang mengaku punya ayat baru, bahkan ngaku jadi nabi baru. Ada begitu. Nabi mengatakan la nabiyya ba'di, enggak ada nabi setelah saya. Maksudnya dalam ilmu hadis, Nabi ingin memberikan isyarat bahwa ada orang yang akan ngaku-ngaku nabi di masa yang akan datang. Yakinkan enggak ada nabi setelah saya. Terbukti Nabi meninggal, Musaila mengaku nabi. Sampai sekarang masih ada. Lalu saya audiensi dengan MUI Jawa Barat, kita diskusi masalah di antara yang krusial diatasi, hampir tiap bulan di Jawa Barat ada nabi baru. Hampir tiap bulan ada nabi baru, selesai ini muncul yang ini. Kalau selain nabi baru, barangkali enggak usah aneh. Mungkin ada. Nah, itu setiap muncul nabi baru, ada pengikutnya. Itu yang jadi masalah tuh. Ada lagi gitu kan? Itu yang jadi persoalan. Kenapa? Karena pokoknya itu lemah. Lemah. Masih mending dikasih Alphard misalnya, Masya Allah, ini kasih Supermi, Pak. Supermi, pindah agama. Masya Allah. Ada itu, karena lemah tadi. Lemah. Dikasih yang mewah pun enggak boleh. Kasih dunia dan seisinya enggak boleh. Kita harus tolak itu. Tolak. Tertarik kalimat itu tadi. Ya, jangankan Alfa, semuanya, ya. Apa poinnya? Karena belum tahu ilmunya.